Adapun seorang yang sudah meninggal dari kaum muslimin, kalau memang dia orang yang baik, kita berharap agar Allah SWT masukkan dia ke dalam surga. Kalau ada yang meninggal, kemudian mereka, muslimin tadi, muslim yang jelek, kita memintakan ampun untuk saudara kita yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana orang yang meninggal dalam keadaan baik juga kita mintakan ampun, orang jelek pun seperti itu. Selama mereka masih muslim. Adapun kalau meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, maka tidak boleh kita memintakan ampun untuk orang yang mati di atas kemusyrikan. Kita akan masuk pada dosa besar yang ke-51. Al-Kabiratul Hadiyah wal-Khamsun. Dosa besar yang ke-51. Adiyatu awliya illahi ta'ala wa mu'adatuhum. Menyakiti para wali, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, dan memusuhi mereka. Termasuk dosa besar yang menyakiti wali-wali Allah dan memusuhi mereka. Siapakah wali-wali Allah tersebut? Apakah seorang dikatakan wali Allah kalau muncul darinya keajaiban yang di luar kemampuan manusia? Tidak harus. Wali-wali Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini wali-wali Allah SWT. Apa yang dimaksud dengan iman dan takwa? Sebagian mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa kata iman dan takwa, kalau disebutkan secara beriringan, maka yang dimaksud dengan iman adalah amalan-amalan hati, dan takwa adalah amalan-amalan anggota badan. Amalan hati misalnya, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mempercayai adanya hari kiamat, meyakini adanya para nabi dan para rasul, keyakinan-keyakinan yang diyakini dalam hati dari keyakinan hak. Adapun takwa adalah amalan-amalan anggota badan. Hatinya memiliki akidah, keyakinan yang lurus, zahirnya diisi dengan amal saleh, amal kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka dilaknat oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, bukankah permasalahannya adalah menyakiti wali-wali Allah? Kalau di sini yang disebutkan ayat tentang orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya mendapat laknatan dari Allah. Jawabannya, termasuk dari menyakiti Allah adalah ketika seorang memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah misalnya al-muhsinun, wallahu yuhibbul muhsinin. Demikian pula al-mutatahhirun, orang-orang yang bersuci. mensucikan dirinya dari najis dan hatinya dari kemusyrikan. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang memusuhi orang yang dicintai oleh Allah, berarti dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau kamu misalnya mencintai seorang, cinta sekali, kemudian orang yang kamu cintai disakiti oleh orang, berarti dia juga ikut menyakiti apa? Kamu. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan laknatan dari Allah. Kok ada ya orang menyakiti Allah, orang menyakiti Rasulullah? Ya ada. Orang itu banyak sekali. Ada yang baik sekali, ada yang baik, ada yang baiknya kurang, ada yang buruk, ada yang agak buruknya agak ya banyak, dan ada yang buruknya lemah sekali. Bertingkat-tingkat. Manusia itu bertingkat-tingkat, bergolong-golong. Contoh dari seorang menyakiti Allah. Misalnya kalau orang mengatakan Allah enggak adil. Masa saya yang kerja dari pagi sampai sore kok hasilnya cuma 50 ribu. Nih, ya cuma ya kerja sebentar masa hasilnya 100 ribu. Nah ini. Ini menyakiti Allah seperti ini. Nuduh bahwa Allah itu tidak adil. Demikian pula. Termasuk dari menyakiti Allah. Ketika seorang bisa mengatakan bahwa agama Islam atau syariat Islam itu enggak cocok untuk dipraktikkan di zaman sekarang ini. Ini zaman pesawat, ini zaman ya internet. Islam mungkin cocok diamalkan di zaman onta. Nah, ini berarti orang yang termasuk orang yang menyakiti Allah. Karena dia menuduh bahwa syariat Islam sudah tidak pas lagi dipakai di zaman sekarang ini. Padahal Islam sebagai syariat atau syariat Rasul sebagai syariat penutupan yang akan terus cocok untuk dijalankan kapanpun dan dimanapun. Atau seorang katakan Islam cocoknya hanya dijalankan di negeri Arab, kalau di sini tidak. Wah ini, bahaya. Padahal Islam itu untuk seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhar rasul, qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan kepada Rasul, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an. Saya adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Bukan hanya untuk orang Arab. Bukan hanya untuk orang yang bangsawan. Bukan hanya untuk orang yang berkulit putih. Tapi seluruh manusia, Arabnya, non-Arabnya. Yang putihnya, yang hitamnya. Yang kayanya, yang dan miskinnya, semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebutkan Allah yang menurunkan Al-Furqan, menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya, kepada Rasul. Nazzal Al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya, yaitu kepada Rasul, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil'alamina nadhira, agar beliau menjadi juru peringat untuk seluruh alam. Demikian pula menyakiti Rasulullah. Orang yang menyakiti Rasulullah juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk. Dan laknat itu hanya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah itu luas. Dan rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya ketika seorang dijauhkan dari rahmat Allah, dia akan binasa. Dia akan binasa. Menyakiti Rasulullah banyak. Banyak modelnya, banyak macamnya. Di antaranya adalah menentang sabda Nabi alaihi salatu wasalam dengan pendapat siapapun dari manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk menentang. Walaupun itu misalnya seorang menentang sabda Nabi dengan pendapat seorang imam misalnya, padahal imam tersebut tidak ada maksud untuk menentang sabda Rasul. Bisa jadi hadis tentang itu belum sampai kepada imam tersebut, kemudian dia berpendapat dengan pendapat yang keliru. Sementara para imam dahulu memberi nasihat, kalau pendapatnya, kalau ucapannya bertentangan dengan apa yang datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan ucapan saya, ikuti apa yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna man istabanatahu sunnatu Rasulullah lam yakun liyada'aha liqawli ahad. Kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang telah jelas dihadapannya sunnah Rasul, telah jelas dihadapannya bimbingan Ar-Rasul, petunjuk Ar-Rasul, tidak boleh dia meninggalkan bimbingan Ar-Rasul karena mengikuti siapapun dari manusia. Kalaulah mengangkat suara di hadapan Ar-Rasul dengan suara yang keras bisa menyebabkan amal seorang batal. La tarfa'u aswatakum, sampai kepada ayat antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Kalaulah mengangkat suara di hadapan Nabi dengan suara keras menjadikan seorang itu bisa lebur amalannya, batal amalannya, lalu seperti apa orang yang lebih mendahulukan ucapan manusia daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk menyakiti Nabi Alaihi Salatu Wasallam adalah seorang merendahkan Nabi dengan ucapan dan perbuatan. Orang bisa membuat karikatur ya, Nabi, kemudian di kepalanya ada sorban, di tangannya ada bom misalnya. Apa maksudnya? Jelas penghinaan terhadap Ar-Rasul. Syekhul Islam Taimiyah punya kitab yang bagus sekali terkait dengan nasib orang-orang yang mencela Ar-Rasul. Beliau punya kitab As-Sadimul Maslul ala syatimir rasul. Kalau diterjemahkan, pedang yang terhunus untuk para pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah telah membuktikan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu wahai Rasul, dialah yang terputus. Orang yang membencimu wahai Rasul, dialah yang terputus. Dahulu ketika orang-orang kafir mengetahui bahwa putra-putra Nabi, anak-anak beliau yang laki-laki itu meninggal, ketika masih kecil meninggal. Pada meninggal semua. Mereka pun semacam bertepuk tangan. Ini lihat. Muhammad sudah enggak akan ada sebutannya lagi. Karena anak-anak lakinya semuanya apa meninggal masih kecil. Padahal yang namanya nasab terah keturunan kan dinasabkan pada laki-laki. Mereka tidak tahu bahwa tersebutnya nama seorang tidak harus karena dia punya anak. Bahkan Allah SWT bantah dengan menyebutkan inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang mencimu dialah yang terputus. Adapun Rasul namanya senantiasa disebut. Setiap hari, 5 kali kaum muslimin mengumandangkan adzan, nama beliau senantiasa disebut. Setiap sholat ketika seorang tasyahud menyebutkan nama Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nama beliau disebut. Adapun orang yang membenci beliau dialah yang terputus. Saya akan sebutkan 2 kisah untuk menunjukkan bagaimana nasib orang yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Kisra, Raja Persia, raja terkuat di dunia timur waktu itu, mengajak Raja Kisra masuk Islam. Dan kalau masuk Islam, kerajaan tetap kerajaannya dia. Karena Islam datang untuk menjajah. Tetap dia menjadi raja. Sebagaimana Najasyi ketika masuk Islam, dia tetap raja. Diajak pada kebaikan. Min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Kisra Azimul Furs. Dari Muhammad bin Abdullah utusan Allah kepada Kisra pembesar Persia. Ketika baru saja dibacakan surat ini, dia langsung merobek-robek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui bahwa atau diberitahu bahwa surat beliau dirobek-robek oleh Raja Kisra, beliau hanya mengatakan mazzaqallahu mulkah. Mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah robek-robek kekuasaannya. Semoga Allah robek-robek kerajaannya. Dan terbukti, tidak lama setelah peristiwa itu, terjadilah peristiwa perebutan kekuasaan di tengah-tengah kerajaan Persia yang berakhir dengan terbunuhnya Kisra oleh anaknya sendiri. Dalam perebutan apa? Kekuasaan anaknya sendiri merebut kekuasaan ayahnya, membunuh ya Kisra ini. Anaknya bernama Shirwai yang membunuh ya ayahnya sendiri dalam perebutan apa? Kekuasaan di tengah-tengah keluarga. Allah buktikan. Robek-robek kekuasaannya. Ya. Demikian pula dahulu muslimin ketika mereka mengepung benteng musuh berhari-hari dikepung tidak bisa tembus. Kemudian muncullah ejekan dari kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Sampai kepada mereka mengejek Nabi alaihi salatu wasallam. Muslimin bertakbir. Muslimin yakin kemenangan sudah dekat. Setiap musuh menambahkan gemesim dan Nabi, ingat di situ kemenangan akan apa? Segera turun. Karena Allah mengatakan inna syani'aka wal abtar. Dan terbukti. Sejarah membuktikan seperti itu. Setiap musuh itu sangat melontarkan kebencian pada Nabi, maka kemenangan sudah di depan mata. Pal benteng ini dikepung berhari-hari gak tembus. Namun ketika muncul dari mereka ejek kepada Nabi, dengan cepatnya benteng tadi dikuasai oleh kaum muslimin, runtuh. Ya. Seperti itu sejarah. Ya. Dan akan terulang insyaallah ta'ala. Karena memang Allah SWT mengatakan seperti tadi, inna syani'aka wal abtar. Banyak lagi. Demikian pula di antara bentuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waliyadzubillah kalau menuduh Nabi Muhammad ini ya, gila perempuan. Berusaha menuduh Muhammad ya mengidap ya spilis. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan para janda tua, sebagian anaknya banyak. Kalau beliau seperti yang dituduhkan gila seks, tentu Nabi akan menikah dengan para gadis. Ternyata dari istri beliau gadis cuma satu, itu Aisyah. Selebihnya para janda tua yang banyak anaknya sebagiannya. Ya subhanallah. Kalau ini muncul dari kaum musyrikin, ya mereka orang-orang musyrik. Tapi yang waliyadzubillah kalau muncul dari orang yang dia mengaku muslimin, maka dia seperti orang munafik. Orang-orang munafik yang suka menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa bil afdin faqad barazani bil muharabah. Akhrajahu al-Bukhari. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, diskusi, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad adantu bil harbi, maka aku umumkan perang ya terhadap dia. Siapa yang mampu menghadapi Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah, meskipun mereka sebagai sudah meninggal, di saat ada orang memusuhinya, berarti dia siap berhadapan dengan Allah SWT. Terlalu banyak kisah kebinasaan orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah SWT. Tapi ingat, yang dimaksud dengan wali Allah di sini adalah al-alim billah al-muwadib ala ta'ati al-mukhris fi ibadati. Itu orang yang memang kenal, alim terhadap Allah, senantiasa taat kepada Allah dan tulus dalam beribadah, ini baru dinamakan wali. Namanya wali Allah ya tadi, orang yang beriman dan bertakwa, keyakinannya benar, perbuatannya pun baik, orang yang mengenal Allah dengan sebenar pengenalan, dan orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, dan orang yang tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan tempur dengan dia, perang dengan dia. Padahal kekuatan mana yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan satu lafaz, barang siapa yang memusuhi waliku, berarti dia ya telah siap berperang denganku. Masyarul muslimin rahimakumullah. Wali-wali Allah, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal, mereka mendapatkan pembelaan dari Allah. Ketika ada sebuah diskusi sebuah masjid, diskusi masalah fikih, ya, masalah fikih. Waktu itu sampai kepada pembahasan tentang al-musarrat. Al-musarrat, seorang menjual sapi perah atau kambing perah atau unta perah, sengaja berhari-hari tidak diperah sampai kelihatan kantong sungai besar baru dijual. Misalnya 3 hari atau 4 hari tidak diperah, kelihatan kantong khususnya apa? Besar. Maka si pembeli dia menyangka bahwa ini ya sapi perah ini atau kambing perah ini atau unta perah ini setiap harinya seperti itu, dia peroleh langsung 3 ember. Padahal sengaja oleh penjualnya 3 hari, 4 hari misalnya tidak diperah. Ya. Tidak diperah. Kemudian misalnya setelah diperah sehari loh kok menjadi kecil. Ya. Hari kedua yang kemarin 3 ember cuma setengah ember ini. Ah, berarti kayak semacam apa? Ribuan kan? Maka orang yang beli boleh mengembalikan. Kenapa mengembalikan? Ketika terjadi diskusi seperti ini di satu masjid, disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, padahal sahabat yang meriwayatkan hadis tentang ya musarrat, yaitu kambing perahan atau sapi perah atau unta perah yang sengaja tidak diperah berhari-hari kemudian dijual, ini kan kayak ada unsur penipuan kan, orang yang beli punya hak untuk mengembalikan. Yang meriwayatkan bukan hanya Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan. Ketika waktu diskusi tentang ini kemudian disebutkan hadis Abu Hurairah, kemudian berkata seorang pemuda yang ya kayak enggak genep ya, dikatakan Abu Hurairah laisa bifaqih. Abu Hurairah itu bukan orang yang faqih, bukan orang yang ahli. Ya subhanallah. Baru saja ngomong seperti itu, jatuh ular besar dari atap masjid. Semuanya di masjid waktu diskusi semuanya lari. Dan ajaibnya ular ini hanya mengejar orang tadi. Kejar, lari dengan kejar, kejar terus. Sampai orang-orang mengatakan, bertobat kepada Allah SWT. Baru ketika dia bertobat kepada Allah, kemudian ular itu menghilang. Anda bisa baca kisah ini di Muqaddimah Sunan Ad-Darimi rahimahullah. Kemudian juga Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika ada seorang mencela Ali ibn Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awwam, sahabat Nabi yang mulia, minas-sabiqin al-awwalin, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan perjuangannya luar biasa. Ada saja orang yang menyakiti. Faedah yang menarik disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah Ta'ala ketika menyebutkan kisah sebagian sahabat yang disakiti oleh sebagian orang. Persahabat tadi masih hidup saja, Nabi sudah memberitahu bahwa sahabat ini akan masuk dalam surga. Orang yang jelas-jelas dia akan masuk dalam surga padahal dia masih hidup, itu saja tidak lepas dari disakiti oleh orang. Bagi orang yang belum ada jaminan masuk dalam surga. Orang yang masih hidup saja, waktu itu Rasul menyebutkan fulan menghuni surga, itu saja tidak lepas dari disakiti oleh orang. Ketika ada seorang mencela Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, maka dicegah oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Berhenti kamu. Jangan masalah mereka berdua. Mereka sahabat Nabi yang mulia. Orang ini mau berhenti. Terus mencela. Maka Sa'ad pun mengambil air wudhunya. Beliau berdiri, sholat. Kemudian setelah itu beliau berdoa, mensisihkan lengan bajunya. Ya subhanallah. Tidak berapa lama muncullah seekor unta besar. Mengejar-ngejar orang tadi. Dia pun lari di kerumunan manusia. Unta dengan kencangnya mengejar orang tadi. Yang lainnya tidak. Ketika sudah sampai diinjaknya, remuk tubuhnya orang tadi. Orang-orang pun mereka memberitahu, wahai Sa'ad, ya, doa kamu mustajab, doa kamu apa? Dikabulkan oleh Allah. Ini kira-kira keramat untuk Sa'ad ibn Abi Waqqas atau untuk Ali dan Zubair? Kata Adz-Dzahabi, karamatun musyarakah. Keramat wali untuk semuanya, untuk Az-Zubair juga ya masih hidup, untuk Ali dan Zubair, ya. Untuk Sa'ad, untuk Ali dan untuk Zubair. Mereka adalah wali-wali Allah SWT. Ketika ada seorang dari Bani Abbas melaporkan sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab. Amirul Mukminin, gubernur kami Sa'ad enggak becus salatnya. Ya. Wa ila akhiri dengan tuduhan-tuduhan yang banyak. Maka Umar sebagai khalifah mengklarifikasi. Ini bagaimana ada tuduhan seperti ini? Dan bisa Anda bayangkan kalau Sa'ad ibn Abi Waqqas yang termasuk orang yang awal-awal masuk Islam enggak becus, apa yang lainnya akan becus? Satu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya tidak sholat kecuali apa yang saya ketahui dari Ar-Rasul. Saya panjangkan dua rakaat yang pertama, saya pendekkan dua rakaat yang ketiga dan keempat. Benar kan? Rakaat yang pertama dan kedua kan baca Fatihah dan suratan. Yang ketiga dan keempat baca Fatihah. Benar kan? Benar. Saya memanjangkan dua rakaat yang pertama dan memendekkan dua rakaat yang terakhir. Kemudian yang lainnya juga sudah dijawab dengan baik. Kata Umar, iya. Seperti itu yang saya persangkakan. Artinya Umar pun ya, sebenarnya tidak menuduh saat, tapi ingin mengklarifikasi. Karena ada laporan dari masyarakatnya, ya, dia tanggapi. Kata saat, sungguh celaka saat. Kalau saat gak bisa sholat, saya teringat saya adalah orang yang ketujuh dari tujuh orang yang awal-awal masuk Islam. Kami, sebagian kami makan akar-akar pohon, makan daun. Sampai salah seorang dari kami beraknya seperti kambing. Karena yang dimakan apa? Daun. Lalu datang seorang dari Bani Abbas mengatakan kami gak bisa sholat. Ya Allah, kalau orang ini berdusta, ya Allah, panjangkan umurnya. Fakirkan dia dan paparkan dia kepada fitnah. Allah kabulkan. Orang tadi, seorang dari Bani Abbas tadi, dipanjangkan umurnya. Sampai tua sekali sampai alisnya itu nutupi matanya. Ya, alisnya itu nutupi ya. Jadi nutup matanya ini. Ini alis kan? Apa namanya? Alis kan? Ya, alisnya nutupi matanya. Sudah kayak gitu tua, kere, kerjanya di perempatan jalan, ganggu garis-garis kampung. La haula wala quwwata illa billah. Musibah. Ketika ditanya loh, ini tua kayak gini kere, cuman kerjanya ganggu garis-garis kampung. Kata dia, asobat nih da'watu sa'din. Asobat nih da'watu sa'din. Saya kewalat terkena doanya apa? Sa'd. Banyak sekali, hati-hati. Wadi-wadi Allah akan ditolong oleh Allah. Ketika ada seorang menuduh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, itu seorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Arwa binti Uwais menuduh sahabat Sa'id bin Zaid menyorok tanah pekarangannya. Dia punya pekarangan. Kemudian dia menuduh sahabat Sa'id bin Zaid menyorok apa namanya? Patok apa? Ya, memindah patok tanahnya. Kata sahabat Sa'id bin Zaid, apakah saya lakukan seperti itu? Padahal aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merampas tanah walaupun hanya sekilan, nanti akan dikalungkan tanah itu sampai tujuh bumi. Bayangkan dikalungkan kayak apa? Hanya sekilan, sampai tujuh bumi kayak apa? Ya Allah, kalau dia berdusta, ya Allah, butakan matanya dan matikan dia di pekarangannya. Allah kabulkan. Tidak berapa lama Arwa binti Uwais ini buta. Ketika dia berjalan di kebunnya, dia jatuh di sumur, dia apa? Mati. Hati-hati. Wali-wali Allah, kalau Anda sakiti, ibarat Anda makan daging beracun. Para ulama al-sunnah, mereka nasabuhum, bahwa mereka adalah wali-wali Allah pun tidak boleh kamu sebutkan sesuai dengan kebaikan. Karena dahulu dikatakan luhumul ulama masmumah. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama beracun. Artinya, kalau kamu menyakiti mereka, menggunjing mereka, kamu tidak akan lama kecuali kamu akan apa? Runtuh. Saya akan sebutkan kisah yang menarik. Waktu itu kita masih ya, waktu itu di apa namanya belajar waktu itu. Tiba-tiba dikejutkan dengan tulisan dari seorang doktor yang bernama Abdul Aziz Askar. Dia menulis di koran UKAD sebuah makalah yang menunjukkan kebencian kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia di koran UKAD di rubrik Ar-Ra'yu, rubrik opini, beliau mengangkat berkali-kali tema Ayu Salafiyatin Yadda'ihal Albani wa'adba'u. Salafi model apa yang diaku-aku oleh Albani dan para pengikutnya di zaman Syekh Bin Baz masih hidup waktu itu. Hal ini yang menulis seorang doktor, rektor, seorang dekan ya di Fakultas Akidah ya, di Riyadh waktu itu. Berkali-kali beberapa kali terbit ya, koran ini membuat makalah Dr. Abdul Aziz Askar ini. Disebutkan bahwa suatu saat Syekh Bin Baz murung ya, merasa sedih dengan ada orang kok menyakiti Syekh Al-Albani. Waktu itu pemerintah mengetahui ya seperti apa sedihnya Syekh Bin Baz, kemudian ditanya kenapa sebenarnya. Kata Syekh Bin Baz ini, Abdul Aziz Askar seperti ini. Kemudian tidak berapa lama Abdul Aziz Askar ini dicopot dari jabatannya. Pada seorang dekan itu kan ya, jabatan luar biasa di universitas. Ya. Kepala apa namanya fakultas. Ya. Mudir apa? Fakultas. Itu kan luar biasa. Di bawahnya apa? Rektor. Tidak berapa lama dicopot dia dari jabatannya. Ya akhi. Ya. Ente siapa? Ya kemudian yang ente musuh itu siapa? Ibarat kepala ini munaduk gunung. Jangan kita khawatir gunung runtuh. Kasihani kepala ini akan hancur. Gunung kemudian kita tanduk. Ya. Bukan gunungnya runtuh, kepala kita yang hancur. Ya, dahulu dikatakan. Ya. Ya natihan jabalan yauman yuhinahu asfiq al ra'si la tusfiq al jabali. Ya natihan jabalan yauman yuhinahu. Hei orang yang ingin menanduk gunung untuk meruntuhkannya. Kasihani ini kepala. Jangan kamu khawatir gunung akan apa? Runtuh. Asfiq ala ra'si la tusfiq alal jabali. Terlalu banyak kesudahan bagi orang-orang yang menyakiti ulama Ahlussunnah. Sehingga benar Al-Imam Ibnu Asakir, kalau beliau punya kitab Ustaz Ma'asakir masalah terkait dengan duhumul ulama masmumah ya. Atau yang lainnya bahwa daging para ulama beracun ya. Artinya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kita sebutkan kecuali dengan kebaikan. Lebih para sahabah, para tabi'in. Makanya Imam Thahawi dalam Aqidah Thahawiyahnya menyebutkan yang maknanya ya, ahlul fiqhi wan nadhar wa ahlul hadisi wal athar la yudkaruna illa bil jamil wa man dakaru bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Ahli fikih dan ahli hadis tidak boleh kita sebutkan kecuali dengan kebaikan. Para sahabat yang menyebut mereka kejelekan, maka dia tidak di atas jalan yang lurus. Para sahabat yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka dia tidak di atas jalan yang lurus. Wa fil hadis ya Abu Bakr in kunta aghdabtahum aghdabta Rabbaka yakni fuqara al-muhajirin. Disebutkan wahai Abu Bakar, jika engkau membuat mereka murka, maka engkau telah menjadikan Allah murka kepadamu. Jadi waktu itu ada tiga sahabat, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, dan Bilal ibn Rabah Al-Habasyi. Para sahabat Nabi yang tergolong lemah. Berkata di sisi Abu Sufyan bin Harb, dengan ucapan yang intinya, pedang-pedang Allah belum mengambil pembalasan kepada musuh-musuh Allah. Artinya, ada orang-orang yang dulu di saat masih musyrik sangat menyakiti kaum muslimin dan mereka belum mendapatkan pembalasan. Namun karena mereka berbicara di dekat Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh dari tokoh Quraisy, Abu Bakar menegur mereka. Kalian ngomong seperti ini di sisi tokoh dari tokoh Quraisy? Kemudian Abu Bakar melaporkan hal ini kepada Nabi. Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau ucapan kamu menjadikan mereka marah, berarti Allah marah kepada kamu. Abu Bakar takut. Takut kalau menjadikan orang-orang lemah tadi marah. Abu Bakar khawatir kalau ucapannya menjadikan mereka enggak nyaman hatinya. Padahal mereka orang-orang lemah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, ya, Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Maka ya, Abu Bakar pun langsung mendatangi tiga orang sahabat ini. Wahai teman-temanku, ucapan tadi yang saya ucapkan, apakah menjadikan kalian marah? Kata mereka, tidak, wahai Abu Bakar. Wahai saudara-saudaraku, benar gak tadi ucapan saya menjadikan kalian marah? Kata mereka, tidak. Semoga Allah merahmati kamu. Luar biasa rasa takutnya Abu Bakar kalau sampai menyakiti ya sahabat-sahabat Nabi. Ketika antara Khalid bin Walid dengan sebagian sahabat yang lebih dulu masuk Islam terjadi sedikit kesalahpahaman, Rasul mengingatkan Khalid bin Walid, la tasubu ashabi fawaladi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim malansifan. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Padahal ini diucapkan waktu dia Khalid bin Walid. Mana dia masuk Islamnya lebih akhir dari kayak Abdurrahman bin Auf dan lainnya. Jangan kalian mencela sahabat-sahabat. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebanyak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyaingi infaknya mereka para sahabatku ini, walaupun hanya ya satu mudu, setengahnya pun tidak, satu mudu ya, telapak tangan seperti ini ya, satu cakupan telapak tangan dikumpulkan namanya satu mudu. Padahal gunung Uhud sebesar itu tidak bisa menyaingi infaknya sahabat walaupun hanya segitu. Menunjukkan bahwa terkadang amal kebaikan, amal salih bernilai besar sekali melihat pelakunya siapa. Melihat siapa yang mengerjakan amal kebaikan tadi. Ya. Karena ketulusan mereka, perjuangan mereka luar biasa. Sedikit saja mereka beramal, luar biasa, tidak ada yang bisa nandingi mereka. Terima kasih. Ini bismillah, Afan Ustaz mau tanya apakah apa hukumnya menggunakan Facebook? Mohon nasihatnya. Kita tidak menganjurkan untuk seorang berluas-luas menggunakan media sosial yang terkadang seorang dia tidak selektif dalam menjalin pertemanan. Sebagaimana pertemanan di dunia nyata kita disuruh mencari teman yang baik, demikian pula di dunia maya. Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili fal yangdur ahadukum man yukhalil. Seorang agamanya mengikuti agama saudaranya, agama temannya. Tidaklah salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Demikian pula, belum lagi di sana juga terkadang ya, terpampang foto-foto, gambar makhluk bernyawa, sehingga kita tidak menganjurkan yang seperti itu. Kemudian, sebenarnya bagaimana hukumnya menggunakan baju kaos bola. Ada kaos gambar bola. Boleh-boleh saja. Karena bola itu bukan makhluk hidup. Ya kan? Kaos, kan itu. Bagaimana hukumnya menggunakan baju kaos bola? Kalau itu, kalau yang saya pahami ya kaos bergambar bola, insyaallah boleh. Seperti itu. Kecuali kalau ada maksud lain. Ya kalau ada maksud, kalau yang dimaksudkan misalnya kaos yang di situ tertulis para ya pemain bola orang kafir, ya kan? Gitu, maka jangan. Kalaupun muslim pun jangan, karena itu orang-orang fasik. Mereka membuka auratnya. Rasul mengatakan al-fakhidu aurah, paha itu aurat. Paha adalah aurah. Al-fakhid aurah. Ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Kata Rasul, ihfad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Ya Rasulullah, aurat kita mana yang boleh kita buka dan mana yang kita harus tutup, yang kita datangi, yang kita tinggalkan, yang kita boleh membukanya, yang kita harus menutupnya. Kata Rasul, ihfad awrataka illa min zawajatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali terhadap apa, istrimu atau ya budakmu. Tidak pantas seorang muslim memakai baju kaos bola yang tertulis ya, pemain-pemain bola, terutama orang-orang kafir. Nah, dikhawatirkan padanya bentuk pengagungan pada mereka. Sudahlah tulis atau buat sendiri. Ditulis namanya dia. Ya, misalnya namanya Bejo, Bejo sudah. Nomor 501 misalnya atau apa. Nah, seperti itu. Kenapa harus Stefanus, kenapa harus apa? Ya, apalagi ya kan? Ya, Orlando atau apa, ya kan? Nah. Taib Allahu taala alam suwab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.